sini ku merindu kamu. Merindu karena ku tak mampu bertahan untuk tak memilikimu. Kau yang selalu ada di dekatku, kau sahabatku, haruskah ku menunggu hingga kau mengerti rasa hati ini? Tak ingin dirimu bersama yang lain, aku sedang mencintaimu. Meski kau takkan pernah tahu akan kesan waktu menjaga hatiku untuk selalu menunggumu. Aku sedang mencintaimu, meski kau takkan pernah kesan waktu menjaga hatiku untuk selalu menunggumu. Aku sedang mencintaimu, meski hatiku takkan mampu tanpa sudut wajahmu mengisi bingkai. Meski engkau tak pernah tahu, tanpa sudut wajahmu takkan ada cerita indah seperti dulu. Andai kau tahu.